membawa diriku jauh melayang. Dan gembira, oh betapa kau tak pernah berubah. Malah semakin simpati, oh dia berbalik menyapaku. Tchau.